Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an. Wassalatu wassalamu ala man uhiyal Qur'an. Sayyidina wa maulana Muhammadin alladhi kana khuluquhul Qur'an. Wa ala alihi wa ahli baytihi wa ashabihi alladhina tamassaku bil Qur'an. Amma ba'du. Sa'adat al-afadil ingkang sangat kula takzimi para masyayikh, para asatid, para sesepuh, langkung-langkung para kiai sing kiai tenan, mergo ana kiai sing ora patek tenan. Yuk contohnya sing ngomong dhewe iki. Ana sing ngerteni ngeten. Ki niku maknane wong tuwa. Mboten kudu tuwa umure, nanging tuwa ilmune, tuwa akhlake, tuwa ibadahe, tuwa amaliae. Yai tegese bisa ngayahi apa-apa. Bisa sembarang kalir. Mila nek cara kelenan ditimbali mbah, mergo pinter nambahi. Niku kiai. Nah sing ngoten-ngoten niku Bu, mboten kiai. Niku Pak Yai. Nek wis numpak terus grayai. Loh, numpak sepeda motor. Masuk numpak tok kaya terus grayai setir, grayai rem, kopling. Sampeyan guyune kok gak enak ngono model. Mikir nopo? Nopo kula kok matur kiai tenan. Zaman akhir niki akeh kiai sing ora patek tenan. Mila dalem sering matur. Nirokno wong sepuh-sepuh. Kiai kuwi rena-rena. Ana kiai tutur, ana kiai catur, ana kiai sembur. Pokoke ur-uran ya. Kiai tutur niku tegese kiai sing pinter tutur-tutur, ahli nasihat ngarepno kebagusan, ahli mulang ngaji, ahli nambah semangat ibadahe umat, ahli nambah kekuatan iman takwane umat, niku kiai tutur. Wonten kiai catur, kiai yang ikut bermain dalam percaturan politik, lebih sering ke pendopo kabupaten daripada ke masjid, lebih sering ke perusahaan daripada ke pengajian, lebih dekat dengan pejabat daripada dengan umat, luwih sering intak-intik ngurusi proposal timbangane mucal. Mohon maaf apabila ada yang merasa tercelekiti. Dan saya tidak bermaksud untuk menyelekiti. Saya sampaikan apa yang saya yakini. Niku kiai catur. Wonten kiai sembur. Niku kiai tukang suwuk. Nyemburi wong penggaweane. Dados wonten kiai tutur, wonten kiai catur, wonten kiai sembur. Nah niki sing paling elek dhewe, kiai nganggur. Saking eleke wong tanggane wae ora doyan. Kondangan iki ora diundang. Saking eleke wong nganggur. Kiai nganggur niku wis elek. Tesih wonten sing luwih elek melih. Kiai ngawur. Ora iso ngaji dadi kiai. Maca ayat Quran salah, maca hadis keliru, dituki Bukhari gundulan mlayu. Nek kok Bukhari wong Fathul Wahhab mlayu. Tapi senengane dalil. Angger petok uang yang metu dalile. Kola ta'ala. Petok uang mana ya. Kola sallallahu alaihi wasallam. Masa ana tukang becak. Sedina durung oleh penumpang. Lemes ngelentere. Melungkerna dhuwure becak. Dia reki moro didalili. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apane tukang becak yang mau ring-ring. Ora usah dalil, aku sedina urung oleh penumpang blok. Suwek lambemu pisan kok. Iso dalil gak roh dalan. Nek bahasane Anwar Zahid, serual bedah kecantol katil ora gelem ndondomi, kakean kojah kakean dalil ora gelem nglakoni. Ngoten. Mboten kabeh kiai wing gendah. Ya ana sing ora gendah, kadang oleh penampilane tok. Penampilannya oleh gawaya, serbane dawowo, selawe meter. Ora trimo dikalungno gulu, diubet-ubetno awake. Netas bae sak kepel-kepel. Janji diumetno mesti tanggane berbegen. Suarane bawuan tertek lotak lotak lotak lotak lotak lotak lotak lotak. Nek wiridan yo muantep, Allah, Allah, Allah, Allah. Ngono gandeng wong wedok ayu liwat yo. Lho lho lho lho sapa kaya ape nanti. Wakeh ngono ku, tapi nek aku orang ngono ku aku. Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan, yang saya hormati Ibu Kepala Desa beserta seluruh perangkat dan tokoh-tokoh masyarakat. Kepala TPQ Al Ikhlas. Saya pengurus lan kanca-kanca ustaz, ustazah. Basa Jawane diarani guru. Tegese kudu kenek digugu ya kenek di tiru. Mila nun sewu kanca-kanca guru sing ati-ati panjenengan niku panutane santri. Murid niku mesti nurun gurune. Apa lakone guru ditiru karo murid. Mula enggak keliru kalau dulu ada pepatah guru kenceng berdiri, murid kenceng berlari. Bahkan pepatah itu sekarang udah berubah. Kalau sekarang jadi guru kenceng berdiri, murid mengencingi guru. Zaman sakniki niku luwe repot, luwe angel timbang didik anak zaman siyen. Bapak dan Ibu wali santri sedaya ingkang minulya, hadirin para bapak, para sederek, mas-mas yang ganteng-ganteng, baik yang kuning maupun yang ireng, mbak-mbak dan ibu-ibu yang wayu-wayu, baik yang kuru maupun yang lawemu, yang mesam-mesem dan yang guyang-guyu, yang dari tadi memandang wajahku, kelihatan penasaran dengan diriku. GR, siapa yang GR? Enggak GR kok. Kalau kamu enggak cinta aku, kenapa di HP kamu ada ceramah aku? Ayo. Itu kan tandanya kamu cinta aku. Ngelong aku lagi teko isi bengok kok. Kulhuwaili, sewen. Ngapunten. Kalau sekali-kali nanti saya pakai bahasa yang agak kemenyek. Kan yang hadir mboten namung tiyang sepuh mawon. Akeh sing nom kan juga harus dihargai. Lagian saya tahu kok orang ngemplak sini kemenyek-kemenyek kok. Bolak-balik tak omongno, saiki ngomong karo bojoe mau cara Jawa bahasa Indonesia kok. Ngemplak lho. Kuwaya emong lanang apa ganti kelambi nunggu lek kelambine ra temok. Takok bojone, "Mama, kelambiku yang putih mbok dekek di mana, Mama?" Sing wedok nyauri, "Itu papa, saya centelkan di jaba itu." "Apa saya centelkan di jaba?" "Mau tak pakai, Ma, tolong jugokkan." "Ya tel sendiri toh, Ma, gitu aja kok minta telkan." Sak niki subhanallah. Jadi anak nyeluk wong tua, bapak ibu ngene gak pati usum kok. Ana bapake takon, "Pak, mama kemana, Pak?" Pak ane yo gawaya lek nyauri. "Tu mama tu lagi meme karak tu." "Mama meme karak." Mbah saiki aku jemberen kok. Bapak ibu ngono ae dinyo. Wes-wes terus-terusno tambah apa ngono kowe. Anak-anakku sekalian, santri putra dan santri putri ingkang kula tresnani. Ngapunten, kula mboten patek setuju ana istilah santriwan santriwati. Kan kathah lho sing damel nek lanang santriwan, nek wedok santriwati. Kula niku mikir, lah ya wong santri wedok kok diwati. Nanti wati ku dijimak. Kowe meteng kabeh dadine. Wong santri wedok kok diwati. Ngene lho sampean tak kandhani. Wan yang diletakkan di akhir kata itu salah satu artinya kan yang mempunyai. Hartawan artinya yang mempunyai harta. Wartawan yang mempunyai warta. Ilmuwan yang mempunyai ilmu. Nek santriwan yang mempunyai santri. Berarti Ustadz Masrur kuwi santriwan. Nek sing repot ini nek Taiwan. Mulane nek aku senak santri putra karo santri putri ngono ae. Ora usah engkek-engkekan. Sedaya kita dongake. Muga-muga dados generasi ingkang Qur'ani. Amino. Telat. Dados generasi ingkang sholihin sholihat. Amino. Pinaringan ilmu ingkang manfaat. Pinaringan iman lan takwa ingkang kuat. Ing dundone saged mulyake nyelametke kula jenengan mulai donya dumugi akhirat. Dalam bahasa yang sederhana, simpel, nek lanang didongake sholih, nek wedok sholihah. Wis ndongakno anak ora usah neko-neko. Wis pokoke nek lanang ndongakno sholeh, nek wedok sholihah. Wis ora usah katik nopone kumugum-mugum anak kula ngeten-ngeten wis kedawan. Jerene malaikat kul huwailik kesuwen dongamu. Ringkes, mentes. Ngapunten. Dongakno anak niku ampun didongakno muga-muga sugih mawon. Sugih oke, tapi masih dalam tanda petik. Sugih niku dereng titik. Sugih niku tasik koma. Sugih sing saleh. Dongakno anak aja mok pinter tok. Panjenengan ndongake anak muga-muga pinter. Oke. Tapi pinter masih koma. Pinter sing bener. Pinter tur saleh. Allahumma shalli ala Muhammad. Pinter mawon nek mboten bener, akhire kebli kebli nger. Panjenengan nate kepireng tiyang sing namine Gayus Tambunan? Niku tiyang goblok napa tiyang pinter? Pol pintere, alumni perguruan tinggi, sarjana. Kok pinter tapi mergo mboten bener, nggih keblinger. Mergo mboten saleh, nggih ngerusak. Di Indonesia ini panjenengan lek kepingin golek uang pinter, Indonesia kumbruan tiap tahun. Fakultas, perguruan tinggi, menelurkan sarjana-sarjana dari berbagai jurusan. Puluhan ribu jumlahnya. Jadi lek mung trimo gelek wong pinter nang Indonesia akeh. Jere wong Surabaya sak bajek. Jere wong Gresik sak arat-arat. Wong Tuban sak pirang-pirang. Lamongan ngarani sak mbrek. Nek Bojonegoro welek nek ngarani sak taek ndayak. Tembrike nggih wonten istilah sak taek ndayak. Hah? Berarti Bojonegoro ketularan kok kene ya. Sampean pengen golek profesor sing pinter-pinter sing butak-butak sirahe. Saking butake mulai sirah tembus bokonge. Pirang-pirang. Keng golek sarjana lho sing tetele rewenteng-renteng. Pakeh Bu, titele dawa jenenge dawa sisan. Tulis sak meniku gak kamot wong titele ngarep dhewe ku prof, mbuh profesor, mbuh provokator kuwi. Ketok nglego sak telo-telo. Nguri sik ana MM, MHum, MHI, MSI, MMS, SMS, MALC, SH, BH. Gelar sampai BH. Wah, tapi yang bener rada ewo. Kula niku nek pas negara kita, negarane dhewek mari ana masalah apa, mari ana kasus apa, kan terus bengi ndek TV yang muncul pakar-pakar, pengamat-pengamat itu kowe mentar. Nek ngomong enak tapi ora ana buktine. Aku mau mangkel. Indonesia itu begini begini begini begini. Itu solusinya harus begini begini begini begini. Itu pembebnya begini begini begini begini. TV ku tuh tak sadu ya rasanya kok. Sangkingane aku eling kreditane urung lunas. Makanya jujur ya, jujur. Kula niku secara pribadi nih, aja dilokno ya, pendapat pribadi. Kula niku ora pati pengen, ora pati melet duwe titel-titel. Ya dicampe ngancane ya wis kasep ya, Wan. Niki yo alasane wong sing randi titel, Pak. Tapi umpama aku gelem mau titel, wis wakeh titelku. Sing nawangi lho pirang-pirang. Wong kenalanku wong gedhe sak pirang-pirang. Pun jenengan mboten usah sekolah, mboten usah napa-napa. Soal ngoten niku gampang. Nemen gampange aku nek pengen golek titel. Terus tapi tak angen-angen, tak gawe apa? Nek wong Gus Dur randi titel apa-apa iso dadi presiden. Gus standar internasional. Es tu ulun niku mboten pati melet kok duwe titel SAG Sarjana Alam Gaib. Apa SAG Sarjana Angel Garwo? Ora payu-payu rabi. SAG Sarjana Angel Gawean. Nganggur bingung golek pekerjaan. SAG Sarjana agak gimana? Ora pati melet ya. Misale no burine jenengku ku ana tambahan titel Kiai Haji Anwar Zahid SPD. Sibuk polae dhewe. Ora patek pengen aku. Wis ngeten mawon. Blusukan kampung, blusukan desa, bendina ngaji ngeten iki kula telateni. Kula seneng ngeten iki, nyatane yo renes. Mulai oleh berkat, isih oleh ngapunten, ngapunten. Ndak ada maksud apa-apa kecuali sekedar mengingatkan panitia. Jadi kok sensitif banget ya wong kene. Pon. Nah, anak harapan yang dalam bahasa agama diringkes sederhana salih. Itu yang bagaimana? Nun sewu Bapak Ibu, panjenengan pun ngantos salah persepsi. Kalau ngomong persepsi ngeten iki jenengan paham nggih? Halo. Persepsi paham nggih? Persepsi ku jenengan nek maca wayu apa nekani acara ngantenan lho. Hah? Kuwi rekreasi. Makanya wong bodho niku lucu, ngeten. Menilai segala sesuatu itu jangan hanya dari sisi luarnya saja. Nilai apa wae? Nilai sapa wae? Aja mung saka jabone tok. Memang wonten dawuh adh-dhahir tadullu 'alal batin. Jaba iku nyuduhno jero, tapi ora kabeh jaba padha karo jero. Aja digebiah uyah padha asine. Bu. Bu. Gedang sing rupane kuning niku durung karuan nek mateng. Kadang-kadang rupane kuning iku mergo ngono kuwi. Sing jobone alus iki durung karuan nek jerone alus. Kadang jobo alus jerone ringeh-ringeh. Lah kedondong. Mulane nek ana wong kok omongane alus, lembut, glamit. Nggih. Badhe tindak pundi? Ku durung karuan nek jerone alus, kadang jerone yang ngalang-alangi mak lampir kok. Kadang jobone ringeh-ringeh, tapi jerone alus. Wonten kok contone? Heeh, pokoke nek badokan iki sampean langsung nyaut lah. Percaya aku. Tidak diragukan lagi, mesti langsung nyaut. Sing bathuke mentel wireng urung karuan nek kakang sujud. Ya nek ketatap cagak utawa dirempelas apa ngono. sing matake santri urung karuan nek soleh tenanan. Nang kita soleh itu terus baju takwa, kopiah ambles, sarungnya kelengsreh, gawanane tasbeh, nang tasbeh diumet, no terus ngantek tasbeh gembuk kabeh. Kakean diumet no wer wer wer wer wer wer wer wer. Lambene umi-umi maca wiritan Sulawesi wer wer wer wer Sulawesi. Lha masih ngono nek penggaweane gondoli wedokan. Mosok ya saleh. Aja njobone tok. Sing okay, dulur-dulurku sing model macake kaya ngono-ngono kae. Halo, Bro. Umar bin Khattab nalika sik durung Islam, sik kafir, ulek musuh Islam tek-tekan. Pol-polan. Jadi wong Tuban tek ngamek kurang golek. Nemen. Bareng oleh hidayah Gusti Allah balem bi barakati doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aizil Islam bi hadi Umarain. Subhanallah. Umar bin Khattab selalu berada di garis terdepan membela Islam, mempertaruhkan harta benda, jiwa, raga, nyawa sekalipun demi i'la'i kalimatillah. Raden Syahid nalika sik dadi Brandal Lukajaya kaya apa? Bareng ketemu Sunan Bonang, bareng hidayah Allah mlebu bleng. Drastis berubah Malik Grembyang 180 derajat Celcius dadi Sunan Kalijaga. Dulur kula sakniki sik model ngono-ngono kae Bu Jombo nyek. Kuwi nek kadung oleh hidayah Allah bleng terus dadi Sunan Jagakali. Sampeyan yo gak ero ae kok. Allahumma shalli ala Muhammad. Sorry coy. Pun. Yakin kula jenengan sedaya niku pengen dua anak sing salih. Ngene apa nggih? Ngene apa nggih? Saya aku takon sampean jawab. Ibu, sampean seneng ndi to, Bu? Dua anak wedok perawan A bocahnya meneng rakakan pola ngajine pinter sekolahnya pinter pakaiannya berukut selalu rapatnya kenal lanangan ratawono arek lanang sing dolani A B bocah lincah trendy pakaiannya populer kupune diler. Non tinting gawa sumur. Susune dijemur. Roket cowokak modele SMS selakangane metu saidek. Tumpahane pedah motor lanang, kenalane arek lanang akeh. Bendina sing ngapeli ku 5555. Milih sing A apa milih sing B? Percaya. Milih A percaya, tapi ku wong ngemplak bau. Biyen lawas ngono sanu sing milih A wong ngemplak biyen wisan lawas milih sing A dadi wong biyen iki ngoten saestu duwe anak wedok kok mlaku bareng runtung-runtung karo cah lanang ya Allah susah ki piye ki bocah kok iso wani mlaku runtung-runtung karo cah lanang suwedeh to omah anake sawenene ngisin karo tangga mesak ngemplak saiki ya ora ngono ngemplak saiki nek duwe anak wedok wis gedhe nang ora kenal cah lanang iso suwedeh kuwatir dadi perawan tuwek kuwatir ra payu rabi sampean duwe anak wedok nang sing dolani cah lanang akeh nu bangga trawitana tangga-tanggane. Ya Allah dik, si dino game ini ya 5 to dik. Jam 8 isuk Mega Pro. Bar duhur fiction, bar ngasar vario, bar maghrib satria, bar ngisak paling hebat beda hotel. Tambah bangga. Wong tuwa saiki lho, luwih seneng anake pinter golek duit. Ora kok pengen anaknya pinter golek ilmu. Sampai anak golek ilmu dianggap entek-entek duit. Ini apa enggak? Ngaku tuh ngaku. Padahal yang buat angen-angen sing jero, duit orang kena diking golek ilmu, tapi ilmu kena diking golek duit. Contohnya aku tuh. Ngaku ngomong sak jam ngene wis ketok. Andum badokan. Wis ngerti aku bolak-balik, aku ngaji wae ngaji. Ngaji. Kadung aku purik. Pasti kok akan merindukan aku. Pun sakniki ngeten. Pengen duwe anak salih. Kula tak crito mawon. Ora usah kaken dalil ngajine kene, timbangane salah. Niku wau ten ngajeng akeh wong sing pinter dalil tapi gak terus dalan. Makane ini salah satu rahasianya. Kenging napa Anwar Zahid niku nek ngaji moh obral dalil. Mergo alasane nomor 1 aku ora apal. Nomor 2 kuatir keliru, apalagi nafsiri ayat Quran. Wah, aku butuh ilmu sing luar biasa. Nomor 3 tiwasa dalil nganggo ayat Quran nek trimo wong ngemplak ra ngarah gunung. Kan potongane wong ora patek cerdas. Anjane taknya. Apa tujuannya? Dinyek itu bentar lecut semangatnya. Glani Anwar Zahid. Awas ya, aku kudu luwih alim timbang Anwar Zahid. Ngono. Intine ana sing mangkel resiko kubu dimangkeli wong. Aku iki dilembong ya ora bungah, dilokno wong ya ora sedek. EGP, emangnya gue pikirin. Lha iya. Aku dilembelas ora ayem. Dilokno ya belas ora sedek. Mergo tujuanku ora kepengin oleh lem-lemane wong, ora wedi dilokno wong radhiyallahu anhum wa radhuan. Aku ngono wis ra ngurus nek aku. Yang penting saya yakin yang saya sampaikan bener. Makanya aku ora patek seneng ngobrol dalil wakeh-akeh. Ya entene ora hafal. Saiki kan wakeh sing ngawur-ngawur to mulane sing ati-ati, aliran sing nuwe kene kok macam-macam. Niku termasuk MTA. Hati-hati niki kula elingne panjenengan, nun sewu. Yang dipandegani oleh Syekhul Akbar, Syekh besar yang bernama Syekh A Sukino. Jenenge Ahmad Sukino disingkat A Sukino. Niku nek cara Anwar Zahid isek disingkat maneh A Sukino ku asu kirek keno. Asu halal kirek halal, bekecot halal nyambek halal garangan halal sing haram muk papat sing disebutna nang gone Al-Qur'an. Mergo ayate yo nganggo adat hasyr innama harrama 'alaikumul maytata waddama walahmal khinzir dan seterusnya. Angin sak temene mung hanya empat itu, selain empat yang disebutkan halal semua. Jarine Syekh. Iya kuwi. Kula dijaluki komentar. Dadi iki Gus Punti niki Kyai enten fatwa asu kirek halal mergo gak disebut nanggone Quran. Ngono. Gampang. Pripun? Yo wonge parani gawakno berang baleh netet-netet daginge dibancakan. Soale daginge dhewe yo halal wong ora disebut nanggone Quran. Bekecot niku halal to rene. Pripun? Gak popo, tapi ana syaratte. Napa? Dibeleh dhisik. Niku iso to ora mbeleh bekecot. Candak gulune cek odot terus bismillahirrahmanirrahim ngok. Iso to ora kowe mbleh bekecot. Ya aku takon, bekecot digoreng, bekecot disate. Niku leren digorok bismillahirrahmanirrahim mokro-kokrok apa langsung digigitik ngono ae. Hah? Lah iki nek saiki nek kewan matine trimo digedhik tanpa dibeleh niku jenenge apa? Jeng jembren dhe aku. Halo. Saiki lakeh to. Tahlil bid'ah, hormat peringatan haul bid'ah. Tapi gak popo aku secara pribadi. Dibid'ahno ya wis. Pesenku ngene, Bu. Bu. Rungokno. Lek enek aliran sing neko-neko, sing aneh-aneh, niku sampean delok, sampean bandingno. Alim ndi to wonge sing nggo aliran kuwi karo Sunan Bonang? Nek kadohan yo alim ndi karo Mbah Maimun Sarang wis ngene rasa ado-ado. Nek sing ngalim Mbah Maimun Sarang, ojo digadeg. Isih ngalim Mbah Hasyim Asy'ari, isih luwih ngalim Mbah Wahab Hasbullah, ya rasa digadeg, ya melok sing luwih alim ae. Paham nggih maksud kula nggih? Wis ngono. Ana ngarani tahlil haram, tahlil syirik, tahlil bid'ah. Nek aku tak jawab GTT, gak taek-taekan, wis ngono ae aku. Perang diadeg. Tapi aku yo tambah seneng kok, Pak. Kayak hall misalnya hall Mbah Jabar niku diperingati bid'ah itu peringatan hall bid'ah itu aku tambah seneng. Kenapa? Semakin dibid'ah bid'ahkan pasti akan semakin besar. Tepuk tangan. Orang semangat balas. Tak boleh nih. Semakin dibid'ah bid'ahkan pasti akan semakin besar. Ngono. Kok tangan ini ngenteni dikongkon. Orang usah hidup Pak Anwar kok ini hidup Pak Anwar. Orang nyalon bupati mbok kono ngono. Mergo wateke wong singgahan, kuwi ora kenek dilarang, ora kenek dipenging. Dipenging tambah dadi. Wong singgahan kuwi wateke ora kenek dipenging, tapi ya rondo angel nek dikongkon. Umpama iki ana peraturan pemerintah, seluruh umat Islam dilarang melaksanakan salat Jumat. Yakin wong sak singgahan metu kabeh. Nggo celurit, nggo bendung, nggo pedang, berang. Ayo. Sopo sing ngaramno Jumatan? Sopo sing larang Jumatan? Geruduk. Mesti geruduk ngamuk kabeh. Padahal wong sing geruduk iki dikongkon Jumatan ya ora tau budal. Nggih napa nggih? Apal aku nek wong kene. Mulane paling selamat sampeyan nek pengen duwe anak soleh aku pesen. Anak-anak panjenengan niku kedah tahu ngicipi pondok pesantren meskipun hanya sebentar kersane ana barokahe pesantren. Saya ulang, aja sampai anak sampean gak ngrasakno pesantren. Usahno putra-putrine njenengan nate mondok ten pesantren meskipun sedelok ra isa trimo mok 15 tahun. Pak Kamal itu dari kiai ini mondoknya puluhan tahun. Kau laju, nang bunga, nang dindi. Termasuk nang bunga ini gurunya Pak Kamal ke guru kula. Makanya kula badai cerita. Kula ini nanti dipesan oleh guru kula, kiai kula. Moga-moga ini cerita kula ini. Gak nek urune sampean akeh ini tak pertimbang no. Melok urun piro atau jane sampean. Nek akeh tak pertimbang no usulannya sampean. Lainnya orang melok urun di semenengahnya, tidak usah cerewet karek ngerungoknya. Woy apa yang ngatur aku? Rumahnya? Halo? Ini moga-moga ada hikmahnya, ada ilmunya, yang saya aturkan. Saya nanti dipesan kali kiai saya ngeten. So, pas berdua gak ada sopo-sopo. Mene, nek awakmu wis mulih, urip di masyarakat, nek awakmu sido dadi kiai. Ngono pancen nek jowo. Ya alhamdulillah saiki wis rondo sido. Ombok guyu itu aku anggere omong. Pancen pesene ngono kaya tak tirokno ngono. Nek urung roh to Bu seno pondok saya santri sido dadi kiai tenan to ora kaya urung roh. Pancen pesene ngono. Sok nek awakmu wis mulih urip di masyarakat, nek awakmu sido dadi kiai. Aku pesen sing lomo ngeramu to bocah-bocah yatim, anake wong-wong sing kurang mampu, wulangen ngaji sekolah no ragati biayane gratis no kabeh. Perkara bondo ora usah mamang, Gusti Allah sugih, tambah akeh tanggunganmu. Tambah akeh peparinge Gusti Allah nang awakmu. Nah sing mburi dhewe iki gak enak. Tapi ya kudu tak sampeyan wong pesene ngono. Wong kuwi senajan alima kaya apa, nek katik medhit gagal dadi kiai. Kan ra enak to Pak asline. Tak baleni, sing mburi dhewe tok tak baleni ya. Uang wis senajan alim kaya apa nek medhit gagal dadi kiai. Kula nek jenengan tangleti kitabe napa terus terang kula mboten ngertos. Aku ngarep wis tak disiki to iki dawuhe pesene wasiate kiai kula. Aku metakoi kitabe aku gak ruh. Tapi karena saya pandang itu apik ana hikmahe tak aturno. Alhamdulillah Bapak Ibu, pangestune kula laksanakno amanah yai kula. Wong yai kula niku nggih kramut lare-lare yatim tanggungane nggih kuwatah nek kula diarani gombal nggih jenengan saged cross check kan gini Pak Kamal. Nggih termasuk kula barang niku nggih termasuk ditanggung. Kula ketika ten pondok apa-apa ditanggung kiai niku ten batin kula niku aku sokmben kudu iso nanggung santri. Saiki aku ditanggung kiai sokmben aku kudu iso nanggung santri. Kula saged dikersane Allah ngelampahi ngoten niku nembe kalih tahun. Tahun pertama larine dereng patoso kata. Gratis sedayane Bu, mondoke nggih gratis, sekolahe ten sanawiyah nggih gratis, seragam yo gratis, mangan gratis, turu gratis, sak ngising-ngisinge gratis. Tahun pertama larine dereng patoso kata. Niku subhanallah, peparinge Allah nggih sesuai karo kebutuhane lare. Niku wau lho. Dawe yai sing tambah akeh tanggunganmu, tambah akeh peparinge Allah ning awakmu. Bener. Tahun pertama larine dereng patoso kata niku nggih. Peparing nggih sesuai dengan kebutuhan. Begitu tahun kedua, larine tambah kata, tambah kata, tambah kata. Ya Allah, peparing niku ya tambah kata. Subhanallah. Nyembut. Ora katik semayan. Kabeh panitia sing ngundang pengajian lho. Nek nyangoni ya akeh-akeh. Yo mbuh karek kok kene iki engko buktine karek. Lah sing mburi dhewe. Wong kuwi senajan alim kaya apa, lek medhit gagal dadi kiai. Niku kula angen-angen. Tenan, di sekeliling saya itu saya perhatikan, wong tuwa kapan medhit, anake iki yo ora patek apik. Aku kate ngomong welek kelakuane kok saru kenemenen. Wong tuwae kapan medhit, anake iki yo ora patek apik. Iso pinter, pintere iso pinter. Tapi dari sisi karakter, dari sisi akhlak, ora patek apik. Tenan kok kowe. Wong sampean delok sekeliling sampean ae. Terus kula kepanggih enten hadis, jahilun sakhiyun ahabbu ilallah min alimin bakhilin. Ana wong goblok tapi loman, iku luwih disenengi Gusti Allah timbangane wong alim tapi medhit. Ngapunten. Terpaksa harus saya sampaikan, meskipun yo ngeneki awakku dhewe. Aku ya termasuk diceluk kiai karo wong mbok kiai tenan mbok ora. Penyakite kiai niku rata-rata ngono kuwi. Ngomong tok ora dilakoni. Monggo niki TPQ badhe dibangun, nggih, sedaya mumpung panen jari yae mumpun supe. Tapi dhewe-dhewe ra melok urun. Kula niku badhe nggae madrasah, badhe nggae musala ben nggae apa ae, apa nggae pengajian, iku didaftar donatur, ndukur dhewe niku kudu jenengku, gak oleh jenenge wong liya. Kepala desa iki sang isorku. Nggih, kulurah nun sewu. Berarti ndhuwur dhewe Anwar Zahid sakmene, ngisore lagek kepala desa. Aku moh di ngono ngisore. Lan aku urune mesti luweh akeh dhewe. Meniki kok mesti mbok bantah to? Iya pancen duweke akeh lah ngono to. Yo nganane duweke akeh ya mergo ngono kuwi tak kandhani. Blok. Lho kenek apa? Ku penyakit kiai nomor 1, nomor 2. Penyakit kiai kuwi rebutan teken. Teken sing dikek khotbah kuwi lho. Kurang cetha. Rebutan berkat apa ta? Angel men apa ngarane pemahami ancen alas kuwi nek gak ana macane ora angker didolanan wong desa kok gak ana kiyaine tidak berwibawa diremeh-remehno desa liya tapi sik iso dibayangno alas gak ana macane sing aku gak iso mbayangno kuwi nek alas kaken macan rusak alasnya mergo matane kerah terus. Disoke nek kaken kiai tambah ruwet. Kaken wong pinter tambah ruwet apa maneh kaken wong sing keminter. Contone ngemplak. Kiai kok ora pas piye to kowe iki? Halo. Rungokno. Ngerti mogol ora? Dagel. Pinter ora, goblok ora. Nek pinter karuan pinter, begitu mulai siap terjun di masyarakat, siap menghadapi segala resiko. Nek goblok karuan goblok, selamat. Aku ki goblok, ra iso ngaji, ra iso maca kitab kuning. Wis, aku tak bagian ngumbahno montore yai. Tak bagian ngumbahno pakaiane yai, tak bagian ngladeni dahare yai. Mergo dhek rumangsa goblok, akhire opo-opo manut kiai. Selamat. Masih ngeruwet iki sing nanggung-nanggung. Goblok ora, pinter ora. Diarani goblok emo. Tapi lek ning opo-opo dikokon maju mung ngarep yo ora godak ra ento. Kayak ruwet to ngono. Halo. Wes. Terus nopo ilmune kok gak manfaat. Alim tapi ilmune gak manfaat, berarti dia gagal. Kok sampai gagal? Nun sewu. Ilmu gak manfaat itu termasuk bala. Bencana. Bala itu ramai kecelakaan, kobongan, kebanjiran, loro, kebreset, kebentuk, ketepit. Rumah tangga gak tentrem iku yo bala, anak nakal iku yo bala, ilmu gak manfaat iku yo bala. Kenapa sampai terjadi bala, ilmu gak manfaat? Karena bala itu gak ditolak. Penolak bala apa? As-shadaqatu tadfa'ul. Kopok tenan kok. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Penolak bala itu sedekah. Lah nek kiai medit otomatis dia kan gak tahu sedekah. Nggih napa nggih? Maka dia kena balak, ilmu ini gak manfaat. Understand? Mulanya gagal dari kiai. Leku sing kiai. Apa mana sing ora patek kiai? Apa mana sing belas ora kiai? Sama nak kepingin anake solih solihah. Dalile kun lomanan wala takun meditan. Uang tua kadek medit, ojo arep-arep duwe anak apa. Imam Malik lho, putrane khatam leh ngaji Quran. Gurune diwenehi hadiah 1,000 dinar. Sama niki mau diwisuda iku bayar piro? Wes, saulane sahriyae pinten ten tepe iki mriki? 3,000. Kowe nguyohno terminal 3,000. Berarti anak Amir gane mek 3 nguyohan. Ngemplak, ngemplak. Paneng ya penguripan model ngene iki cak. Mangkane gurune kuru-kuru. Bener kula niku mikir zaman wis akhir, zaman wis kaya ngene. Isih ana wong sing gelem mulang ning TPQ bayaran rambut jaji bahkan ora ana bayaran subhanallah. Aneh. Mangkane guru-guru TPQ termasuk makhluk langka yang perlu dikerangkeng dan dilestarikan. Sing loman. Bu. Bu. Wong asline ndidik anak iku kewajiban sampean, mboten kewajibane ustaz-ustazah. Kewajibane sampean. Somben lo akhirat sing dijali pertanggungjawabane dudu ustazahe, dudu ustate. Sinten? Sinten? Wong tuane. Sapi-apiane guru to ngono ku rasa penghargaanmu kepada ustaz-ustazahnya itu di mana? Ini yang sering saya ungkap kadang-kadang masyarakat itu kurang menghargai peran seorang kiai. Halo. Padahal tanpa kiai sampean enggak kenal Gusti Allah lho. Ngene apa mboten? Hidup bermasyarakat itu selalu bersentuhan langsung dengan kiai. Tapi jenengan kurang menghargai kiai. Ayo coba sampean iso wudu sing ngulangi sapa? Kiaimu desa biyen kowe diulangi nawaitul wudu alira pengil hadasil azwar fadon lillahi ta'ala niate jon wudu krana ngilangaken hukume hadas. Perdu krono Allah Ta'ala. Heh? Tapi saiki mbok remehno wonge. Saman iso salat sing ngulangi gak ya kuwi? Saman iso maca Quran sing ngulangi kuwi? Biyen dereng wonten metode-metode praktis kaya ngeten iki si An-Nahdiyah, Al-Barqi, Qiraati, Tilawati, Durungono. Biyen kok Ida Baghdadiyah nek wong ngemplak ngarani turutan. Ngijah lipat ka lipat sura ya lek doma'u a i u. Bapak kabar, bapak serobi, bapak kama, tak seroti, babi mati. Kado matu, kado maku, tak pernah kata kado mahu kutu, kutahu menungguin. Saya kira kamu remeh nongong. Sama urusan apa berhubungan langsung karo kiai. Coba toh. Sama kata lamaran, kata besanan, Moro nenggone bakal besan ora wani dhewe. Ngajak kiai mbokon ngeterno mbok dadekno juru bicara. Paling leh mengupai terima gedang sak cengkeh karo undi-undi telu. Iya apa ora? Mboten apa. Sama nyunat no anak kiai mbok celuk mbokon donga. Saman kepaten keluarga, kiai mbok celuk, mbokon ngimami tahlil, metenteng otote gulu sak jempol sikil keringet merutu sak jagung-jagung. Ngono nek mung kaya selawat ya kluthik 5000. Iya Pak Kamal nggih, 5000 nggih. Halo. Lah sampean nikahno anak sampean yo kiai mbok celuk mbok kondongani. Bu, sampean meteng nyeluk kiai mbok kondongani padahal kiai gak melok apa-apa. Wis sing polah petingkringan yo bojo-bojomu dhewe. Coba pemerintah dhewe iki ora patek merhatekno kesejahteraan kiai. Padahal Indonesia iso aman iki mergo ketunggun kiai. Nek pegawai negeri bayarannya diundak. Iya. Naik bareng mundak terus bayarannya. Oleh tunjangan, sertifikasi, gaji pokok. Aku rung tau roh kok kiai oleh sertifikasi rung tau roh. Apa demo kok ya saru. Ini maksudku bulurah lho yang mbok bengkok iki sebagian didelekno TPK guru-gurune ben rontok kramut. Sorry ya lho. Sorry. Kuwi nek iso ngono tenan ya lurah barokah ya ngono kuwi tenan. Ya ora bulu rah tok ya sing sugih-sugih barang kuwi lho. Apa mbok ge apa donya mbok umpul-umpul lho mbok ge apa. Sakarepmu sira ngurusi. Aku nuturi ngene lek mbok gawe ya wis. Ngapunten bulu rah. Anwar Jaya terus ngene iki wonge. Sopo sing ngarepe ya kuwi dituturi. Naib bareng ya tak tuturi. Mun saiki pangkate 200. Ngono. Ya sapa sing nang arepku kuwi? Wong ngene iki kula nggih kalih nuturi awak kula piyambak soalé. Halo. Wes. Wong sampean kuwi lho nitipno pedah hotel no pasar lho 1000 Bu. Kuwi pedahmu ya ora mundak pinter. Tambah berat kabeh. Nang kene nitipno anak digawe ilmu, digawe akhlak, ngono nek apik manfaate kanggo sampean. Kok sakulan mek 3000. Tutupno ya kelakuan ngono kuwi ya. Ini tetap sapi yang dombati yo, berarti 2 juta 1 juta ding, berarti 1 juta 500 ding. Ini tetap anak kok. Andum selamat bu, andum selamat. Wong biyen panen saiki 2 tahun gak bayi sak. Ini apa nggih? Saiki panen 2 di setengah tahun ini lebih nempur. Jadi tidak lah mana tu. Saya tidak berbicara tentang itu, tapi barokahnya. Barokahnya. Wong biyen iku anggar kate panen selamatan. Selamatane tenanan. Lan iki barokah iki saiki kaya mulai tandur wapi ijo royo-royo. Engko biak wapi terus tandure manak api terus meteng api. Wi manak sih lagi meteng ngono ya. Apa sing mbok guyu kuwi? Tapi mergo ora selametan, wonge ra sida panen. Sing panen wereng tikus, sundep ngono. Wong biyen iku ya, tuku sapi ngono. Sapine tok omah langsung digoyang banyu. Jero enten apane? Dhuwit diroyokan cah cilik-cilik. Kuwi aja mbok arane terus sing sirik, sing bid'ah ruwenorno. Tuntunane lho delok. Ngene lho wong biyen nek nuturi iki alus. Wong ngemplak tuku sapi kok diomongi, kowe oleh rezeki iso tuku sapi. Beres sing 500.000, ndumno fakir miskin yatim piatu. Abot napa abot? Eman napa eman? Oh, ngaku to. Tapi nek diomongi, kowe iso tuku sapi, ben sapimu gak gampang kena penyakit. Ben cepet nemu batimu akeh, nek wedok jengkar monak-manak. Pokok sapimu anggar tok omah engko langsung guyangan banyu jero iseni dhuwit. Ngono ku raib. Man ora abot nek diomongi ngono. Nek sampe rontok diweden-wedeni yo. Paham? Nek aku ane ngopo-opo tak pek sisi rahasiane, sisi manfaate ora kata sirik kita. Apa ngono kuwi? Lah maknane saiki piye? Ya ora kudu mbok goyang banyu mbok isine dhuwit zaman wis kaya ngene. Sodako. Paham? Wong biyen tuku peda ontel itu karena mah goyang banyu jero dikeki dhuwit. Mulane peda yo barokahe, Pak. Sing golek berkat yo olehan modele. Nek pengajian baudal ontel mulai le berkat 5 bareng ngono, takir 4. Mun saiki tuku peda esuk ora ono sodako, esuk tuku sore ilang pedae. Wong biyen saking senenge sedekah aku seeling berkat siji lho ndoke 10. Wong biyen lawas. Berkat siji ndok 10 lho lawas. Wong ngemplak saiki mundak cerdas, ndok siji cukup kanggo berkat 10. Ndok siji dipecah biar nomangkok daulet karo terigu 3 kilo. Ngono ku didadar, nek dadar ku yo dadar tawibis lho sak dirisi lho nek ngirisi yo cili cili aja katik ra ngaku aku tak oleh berkat kok sekitar kene yang ngono ku modele kok apa mbok bantah piye nek. Makanya aku lek ana TPQ Madrasah Diniyah Pondok Pesantren kok gruwatisan kabeh aku ngesakno. Ngesakno sinten? Ngesakno sinten? Lek ana TPQ kok gratisan ngene iki lek sakno sinten? Kok ustate sakno wong tuane. Nek ustate blas ra ngesakno aku. Ustate bayarane luar biasa akeh ning kono. Sakno wong tuane. Kok ora patek kerja tenan ya wong kene tibake. Bapak seperapat wisan. Jam piro Bu Yare? Hah? Aku kei bocoran sangune piro? Apa meloro wong sampean. Kulo niki bengi sik loro, bengi nur Jawa Tengah kono Rembang karo, ngeten. Iku nomor 1. Nomor 2. Bu, sederhana mawon. Anakku tetesane wong tuwa. Lakone wong tuwa bakal nyipratno anak. Lakon apik, nyiprat apik, lakon elek, nyiprat elek. Dalile kitab cilik-cilik ae rasa jero-jero. Ta'limul muta'allim lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahasa sikap, perbuatan itu lebih fasih, lebih ampuh daripada bahasa ucapan. Anak sampean ngomongi ping 1000 karo sampean contoni sepisan kuwi mandi dicontoni sepisan. Mulane wong tuwa ning anak kuwi asline ora usah kakek ngomong. Nyontoni sing sae. Bukankah ayat Quran sendiri menekankan disikno awake lagi anake? Ya ayyuhalladzina amanu qu ampusakum wa ahlikum nara ku ampusakum disik lagek wa ahlikum. Nabi Ibrahim donga diabadikan dalam Al-Qur'an, Rabbi ja'alni muqimash sholati wa min dzurriyyati. Rabbi ja'alni disik awake lagek wa min dzurriyyati. Nabi Yusuf, bu, maca surat Yusuf niku sae sangat apik. Maca surat Yusuf ora kudu wae meteng tok, masih wong ora meteng maca surat Yusuf ya tetep apik. Jenengan nalika hamil maca surat Yusuf sregep sae, tapi tulung nggih, nek begitu putrane lahir kok mboten sesuai dengan harapan, aja muring-muring karo surat Yusuf. Pas nalika hamil ruwajin maca surat Yusuf, bareng lahir anake cewilik metekel wireng dase kotak wisan. Kowe Joko terus mangkel surat Yusuf mbok suweneni tewas diwaca bendina ora mandi. Sing salah mboten surat Yusuf, sing salah percetakane. Kan ya lucu bapak ireng kunting metekel, ibuke ya mbuh pokoke trimo luwung ngono ae. Nembayangno duwe anak sing gagah gedhe dhuwur blengah-blengah, dari mana? Bapak, kacang ora ninggal lanjaran nang bantah kacang brol ngono. Apa mana kacang atom kayak ngerawuk kowe. Bapak jenengan ningali anak niku sami kalih ningali ayang-ayang, Pak. Anak niku ayang-ayange jenengan. Jenengan barange anak ku ayang-ayange. Ayang-ayange dadine kaya karek barange to. Nek barange kenceng ayang-ayange kenceng, nek barange bengkong ayang-ayange bengkong. Pak. Lek ana ayang-ayang bengkong, kepengin kenceng, sing dikencengno barange napa ayang-ayange? Heeh, ayang-ayange ya. Saduki kono ayang-ayang. Apa lek kowe kok nyaduki lemah lek gak iki ayang-ayang bengkong. Tauman gak disaduki ben kenceng. Nelapo ayang-ayang kok saduki? Barange kencengno, otomatis ayange lak kenceng ayang-ayange. Mulane lek ana anak kok bengkong akhlake, anak kok bengkong ibadahe, bengkong ketaatane, iku sing kudu dikencengno dhisik. Anake napa gerangane? Alhamdulillah mulai sadar. Bu, panjenengan ningali anak niku sami kalih panjenengan ngilonan. Mungkin apa nek ngarani ngene? Oh ngaca, nggih, ngaca. Wong parengan niku nek ngarani ngilonan, ngene ngaca. Bojonegoro kota ngilu. Kula mboten ngertos soal e tenggen kula nek ngarani kan bercermin. Jenengan pas ngaca, jenengan pas ngaca, gambar apa sing muncul no kaca ya kuwi asli kenyataan realita tanpa rekayasa. Isi ku asline. Jenengan nang ndelok anak isi ku fotokopi sampean iku gambare sampean. Mulane, jangan marah. Sekali lagi jangan pernah marah ketika bercermin kelihatan jelek. Pas ngaca kok ketok elek, aja mangkel, aja ngamuk, aja muring-muring. Tepak ngaca nang ketok wireng jembauris merongos pisan. Le, kuwi ora mergo nang jero kaca ana grandonge ora. Anten sing ngaca dapurane kaya mulai sadar alhamdulillah. Heh, ngaca ketok elek ben dadi apik. Niku kacane sing ditutuki apa dapurane sing didandani? Mulane lek ana anak kok nakal, anak kok ndableg, anak kok mokong, iku sing didandani sik anak. Apa? Oh yo gerangane alhamdulillah, waras pisan. Oke karo Bapak Ibu, anak iku tanduran sampean, anakku iciran sampean. Sampean biyen icir, saiki tuwuh dadi anak lho. Pohon mangga yang besar itu awalnya berupa pelok yang kecil. Ini kau nasi bantah, gal cangkoan, masih cangkoannya asalnya yo pelok. Usah dengan nembantah, kok mulanya tak DCI mumpung rombok DCI. Ini apa betul? Wes, nak ikut saya kena dibantah. Ganti contohnya apa? Timbang dibantah, kok. Sing ora kena dibantah. Nongko sing sakmono gedene iku awale rupa bet. Hei nang bantah. Apa bantah apa? Hah? Wis ra kenek mbok bantah piye kok. Nongko sing sakmono gedene iku awale rupa beton. Maka kalau hari ini anak kita nakal, sadari bahwa anak itu bagaikan pohon besar yang dulu berawal dari bibit kecil yang kita tanam. Sadari bahwa anak itu ibarat nongko gede yang awalnya dari beton yang dulu kita icir. Makanya Bapak Ibu lek sampean duwe anak dituturi wong tua kok ndablek. Anak diomongi wong tua kok tambah bentak. Diomongi wong tua tambah bentak. Aja kesusu mureng-mureng mbek anak. Anane anak wani bentak wong tua, anjane biyen beton sing mbok icir beton merek bentak. Ya anak kok ndablek, aja nyalahno anak. Kene apa anak ndablek? Ancane biyen beton sing mbok tandur beton jenis ndap. Anak kita ini sebenarnya Gusti Allah. Saman diparingi anak karo Gusti Allah, saman didudukno Gusti Allah. Bibit apa yang dulu kita tanam, sekarang tumbuh dadi anak. Beton apa sing biyen saman tandur, saiki tuwuh dadi anak. Makanya yang paling pokok pendidikan Al-Qur'an itu waktunya sudah habis. Bahkan di awal tadi maksud saya mau menyerah apa ya mau menyampaikan anak yang Qur'ani, generasi yang Qur'ani. Ya wis ben penasaran tahun ngarep ae. Aku takon, Bu, putrane sampean saiki nek dikongkon belajar ngoten niku ya muwales ngoten modele. Nek dikon budal ngaji ya mbulet ngoten modele. Ngerto sebabe? Nurun bapake. Sorry bro, sorry. Kulon jenengan tidak sadar betapa sekarang himmah kita dalam beragama, ghirah kita dalam beragama itu mulai jauh berkurang. Kita tidak sadar kalau kita sudah digerogoti oleh virus-virus itu, virus-virus budaya yang secara tidak langsung menjauhkan kita dari agama. Tak kayak contoh situ era agak-agak, bu, putranin jenengan alit-alit roto-roto lampun ditumbas ke HP tuh nggih. Jujur mawon, tanglet melih, putranin jenengan alit-alit niku roto-roto lampun ditumbas ke HP tuh nggih. Niku apik napa elek? Apik napa elek? Lah nek elek kok mbok tukokno. Wis ngerti elek kok mbok tukokno. Napa? Nangis. Mergo nangis terus sampean ra mentolo, akhire mbok tukokno ngono. Terus saiki aku takon, misale bojomu njaluk rabineh, njaluk wayah terus nangis nang ngarepmu ya mbok turuti. Kalau nangis mbok dadekno alasan gak mentolo, Pak, bocah nangis, akhirnya dituruti. Lah saiki nek bojomu sing nangis, njaluk wayah ngono kuwi mbok turuti. Sing napa mboten mbok turuti? Lah sing anak kok mbok turuti? Nuruti ya nuruti tapi ndelok-ndelok sik, Bu. Dihitung, dipertimbangkan manfaat mandorotnya. Memang sih HP ini ada manfaatnya, tapi ya wakih mandorotnya. Tapi nek anak wis duwe HP kudu diawasi dengan ekstra ketat. Nah, muka dengan wis pinter buka situs-situs yang orang genah manuk-manuan bareng ketok nyeluk kancane ini tak jadi lucu no. Apa ya kepingin ngono? Eh? Ngawasi iku diantara sebabnya kena apa bocah saiki kon sinau males kon budal ngaji mbulet. Prabu ketok sing gerang ya setel. Rata-rata mbah ben apa mboten? Gadah to nggih? Kowe nek ngajak ngaji terus jawaban sing banter. Rata-rata lak gadah HP to nggih? Saman jawab, akeh ndi sampean nek ngisi pulsa karo nek sedekah? Akeh ndi lehmu nyekel HP karo nyekel tasbih? Akeh ndi lehmu maca SMS karo maca Quran? Akeh ndi lehmu nelpon karo langsung silaturahim? Akeh ndi lehmu bluetooth karo tahajud? Karena HP itu, maaf, kita lebih banyak ngisi pulsa daripada sedekah. Betul? Kita lebih banyak pegang HP daripada pegang tasbih. Kita lebih sering baca SMS daripada baca Quran. Lebih sering nelpon daripada langsung silaturahim. Lebih banyak bluetooth daripada tahajud. Gini apa enggak? Kulagek HP. Durung virus-virus yang lain. Yang insya Allah akan saya sampaikan pada serial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.